إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan nikmat kepada antum sekalian. Malam ini kita lanjutkan bahasan kita, yaitu maudhu terakhir tentang al-munada minal asma al-mansubah. Al-munada minal asma al-mansubah, yaitu munada, di mana munada ini termasuk isim-isim yang mansub. Fil usbu' al-madi bayyanna lakum aw syarahna lakum ba'd ahkam al-munada, sebagian hukum munada. Wa huwa al-mabni, al-mabni ala ma yurfa'u bih. Jadi hukum yang pertama munada yaitu mabni ala ma yurfa'u bih, atas apa dia dirafakkan. Artinya tergantung kata yang dijadikan munada. Kalau dia tanda rafaknya dhammah, maka dia mabni ala dhammah. Kalau dia alif, maka dia mabni ala alif. Nah, yang pertama sudah kita bahas, yaitu mabni ala dhammah. Kapan ini mabni ala dhammah? Yaitu alam mufrad. Saya ulang kembali, yaitu alam mufrad, yaitu isim alam yang tunggal. Arti mufrad bukan berarti menunjukkan makna satu. Mufrad adalah ghairu murakkab, ay ghairu mudaf. Simpelnya, yaitu ghairu mudaf, dia bukan terdiri dari dua kata. Contoh, Muhammadun, Aliyun, Zaidun, ini nama orang, nama tempat, Makkah, Makkatu, ya. Nah, kalau dijadikan munada, maka dia menjadi mabni ala dham. Karena isim ini, tanda rafaknya adalah dhammah. Tanda rafaknya adalah dhammah. Oleh karena itu, ketika dijadikan munada, maka tanda binanya adalah dhammah. Naqul, ya Muhammadun, yaitu ya Muhammadu. Zaidun, ya Zaidu. Aliyun, ya Aliyu. Makkah, ya Makkatu. Jadi, biduni tanwin, tanpa tanwin. Kenapa? Karena dia mabni. Zainabu, ya Zainabu. Hindun, ya Hindu. Nah, ini alam mufrad. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua yang kita jelaskan pada minggu yang lalu adalah mansub. Ala ma yunsabu bih. Mansubun ala ma yunsabu bih. Yaitu, baru satu kita jelaskan, alam murakkab, idhafi. Jadi alam murakkab, Contoh, Abdullah, ya Abdullah. Saifuddin, ya Saifuddin. Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi, munada yang mudhaf. Munada yang mudhaf. Baik itu isim alam, ataupun dia bukan isim alam. Saya ulang kembali. Kalau munadanya mudhaf, baik itu isim alam seperti Abdullah, Abdurrahman, Saifuddin, Zainul Arifin, Jamaluddin, ini merupakan nama orang, maka hukumnya mansub. Mansub ada pada kata pertama, yaitu mudhafnya. Maka ketika masuk huruf nida, fanaqul ya Abdullah, Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdul Wahhab, ya Saifullah, ya Jamaluddin. Nah, ini isim alam yang mudhaf, atau dia bukan isim alam, jadi kamu nada ya Rasulullah, jadi hukumnya sama, yaitu mansub ya Rasulullah. Nah, tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, hari ini, malam ini kita masuk kepada hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga yaitu terkait dengan munada nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Kemudian yang terakhir adalah nakirah ghairu maksudah. Nakirah maksudah yaitu isim nakirah, yaitu isim ghairu muayyan yang tidak tertentu, akan tetapi maksud maksudah yaitu isim yang dikehendaki. Contoh, sebagai contoh, kita ingin memanggil salah seorang anak-anak yang sedang bermain, akan tapi yang kita inginkan adalah ada di antara anak itu yang kita inginkan, umpamanya yang badannya gemuk, itu yang kita inginkan kita panggil, akan tapi yang mutakallim yang memanggil tidak mengetahui namanya, tidak mengetahui nama tersebut. Ya, kalau kita mengetahui namanya, ya cukup kita panggil namanya. Kalau namanya Zaid, ya Zaidu. Nah, ketika kita tidak mengetahui namanya, siapa anak itu, akan tapi kita menginginkan anak tersebut bukan siapa saja di antara anak yang sedang bermain, akan tapi salah satu di antara anak yang sedang bermain yang kita inginkan, yang kita maksud. Itulah katakan nakirah maksudah. Ya, bagaimana cara manggilnya? Ya, kalau anak, basar adalah walad, sah? Waladun, jamaknya aulad. Ya, kita panggil satu di antara mereka. Maka, ya waladu. Ya waladu. Ya waladu. Nah, yang dipanggil, kalau mereka mengetahui tata bahasa Arab, tentu mereka saling bertanya satu sama lain di antara mereka. Siapa yang diinginkan oleh yang manggil tersebut? Barangkali kamu yang diinginkan. Oh enggak, mungkin kamu yang diinginkan. Ya. Kenapa? Karena yang dipanggil itu tertentu orangnya. Yang dimaksud oleh yang berbicara. Ya. Tapi masuk umum artinya tidak mengetahui nama tersebut. Ya, maka, ya waladu. Ya waladu. Ya talibu. Ya talibu. Ya, apa hukumnya? Hukumnya adalah mabniyun ala ma yurfa'u bih. Nah, mabniyun ala ma yurfa'u bih. kalau yang dipanggil itu adalah isim mufrad tunggal, isim mufrad itu tunggal satu orang, maka dia mabni al-dhamma, ya waladu, ya bintu, ya talibu, ya abu, ya ummu. Kalau dia musanna, musanna terrafanya apa ikhwan? Ma'al terrafi, musanna. Musanna, ma'al terrafi? Alif. Alif, na'am. Alif, barakallahu fik. Alif. Jadi, waladan, waladu, waladan, waladun, waladani. Nah, tanda rafanya, alif. Talibun, talibani. Alif. Bintun, bintani. Nah, kalau dia dijadikan munada, yang munada yang sudah tertentu, yang dimaksud, yang diinginkan oleh yang berbicara, yang memanggil, itu dikatakan nakira maksuda. Nakira maksuda. Kenapa dia katakan nakira? Karena isim ini bukan isim ma'rifah. Bukan isim ma'rifah. Bukan nama alam, bukan nama orang. Maka, ya waladani. Nah, perhatikan, ya waladani, ya bintani. Di situ bukan marfu, bukan marfu, tapi mabni. Ma'alam tu ama, ma'alam tu bina. Nakul mada alif. Ahsan, mada naktub ini. Baik, ya waladu. Ini mufrad, musanna. Ya waladani. Jama' ya aulad. Nah ini. Ya waladu, hadha mabni ala dhamma. Limadha? Li'annahu nakira, munada nakira maksuda. Nakira maksuda. Apa maksud nakira maksuda tadi? Apa maksud nakira maksuda? Yang kita inginkan adalah anak yang tertentu yang kita panggil. Umpamanya yang kita inginkan yang gemuk. Ya waladu. Kalau datang yang kurus, nakul mata, lasta anta. Bukan kamu. Atau yang datang yang sedang, la lasta anta. Atau yang datang tawil, nahif, tinggi tapi kurus. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah yang gemuk. Nah. Ya waladu. Anta, anta. Ya waladu. Naam. Nah, itu dikatakan nakirah maksuda. Fahuwa mabni. Ma'alamatu bina. Alamatu bina ala ma yurfa'u bih. Kalau dia isim mufrad, tanda rafanya dhamma, berarti mabni al-dhamma. Kalau dia musanna, tanda rafanya musanna, alif, berarti nakul ya waladani. Bukan gua ya waladaini. Ya waladani. Mana tanda binanya? Nakul alif. Mabni alal alif. Ya auladu. Ya auladu. Nah ini. Nakira. Kenapa nakira? Karena aulad itu bukan isim ma'rifah. Sahih? Karena dia tidak mudhaf. Kemudian dia tidak pakai alif lam. Ini tidak bukan ma'rifah. Nah. Karena dia yang kita inginkan ada anak-anak tertentu. Anak-anak tertentu. Mungkin 3 orang atau 4 orang. Sementara anak itu bisa 150 orang. Tapi kita inginkan berapa? Hanya beberapa orang kita inginkan. Nah. Tentu yang pakai jamak. Ya auladu. Mabni ala dhamma. Kenapa mabni ala dhamma? Li'anuh jamak taksir. Jamak taksir marfu'un bid dhamma. Nah ini nakira maksuda. Faham itu nakira maksuda? Taib ya hati misal ya akhdiansa. Naam. Misru hadha. Ya talibu. Ya talibu. Naam. Ma mana ya talibu? Wahai. Ha? Murid. Wahai murid. Wahai pelajar. Atau wahai mahasiswa. Siapa santri. Yang maksud? Wahai santri. Siapa yang maksud? Yang kurus. Yang wahai. Diinginkan. Yang kita inginkan belum tentu kurus kan? Hanya tadi contoh saja. Saya inginkan yang gemuk, ya kan? Atau sebaliknya, yang anda ingin apa? Yang kurus. Nah, badannya kurus. Ya walud, tapi nggak tahu namanya. Ya talibu, tal. Ya talibu. Nah itu nakira maksudah. Jadi kalau musanna, 2 orang yang diinginkan. Ya talibani. Ya talibani. Jama? Ya tullabu. Ya tullabu. Ya. Ya tullabu. Baik, wahai supir. Naam. Ah, Rudi. Ya, ya sa'iku. Bukan sa'iki, ya? Ya sa'iku. Baik. Ya sa'iku. Ah. Hadza mabni ala dhammah. Baik, kalau yang kita inginkan supir dua orang supir di antara begitu banyak supir. Tapi dua orang yang kita inginkan. Tapi dua orang artinya bukan bukan siapa saja di antara mereka, tidak. Tapi tertentu supirnya yang kita inginkan. Ya. Bagaimana ngakul? Ya sa'iqani. Ya sa'iqani. Jama'? Ah. Ya? Sa'iquna. Nah. Perhatikan ya sa'iquna. Ya sa'iquna. Umur huna mabni 'ala dhamma. Wa tsani mabni 'ala al-alif. Limadha li'anna musanna wa huna mabni 'alaih? 'Ala al-waw. Limadha li'anna jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim marfu'un bil waw. Ketika dijadikan dia munada nakira maksuda fahuwa mabniun alal waw. Itu maksud apa? Mabniun ala ma yurfa'u bih. Mabniun ala ma yurfa'u bih. Jadi mabni berdasarkan tanda rafa'nya. Kalau tanda rafa'nya dhamma, berarti dia mabni dhamma. Kalau tanda rafa'nya alif, berarti mabni ala alif. Kalau tanda rafa'nya waw, berarti mabni ala waw. Baik, baqiya nakira ghairu maksudah. Ah. Kalau nakira maksud, ghairu maksudah, apa maksudnya? Ah. Mal maksud nakira ghairu maksudah? Nakira tapi tidak tertentu. Kita butuh apa? Minta bantuan kepada anak-anak. Tentu kita ingin siapa saja di antara mereka silah. Siapa saja. Nah, itu namanya nakira ghairu maksudah. Nah. Ya, umpamanya ada seorang terjerumus dalam sumur. Terjerumus dalam sumur. Nah, bagaimana dia minta bantuan? Maqam yang tepat. Apakah pakai nakira maksudah atau nakira ghairu maksudah? Ghairu maksudah. Ghairu maksudah. Kenapa? Karena dia butuh bantuan. Berarti apa? Siapa saja. Siapa saja yang bisa menolongnya. Nakul, ya, kita panggil laki-laki. Siapa saja? Ya, rajulu au? Hal nakul ya rajulu? La. Nakul ya rajulan. Ya rajulan. Ini katakan nakira. Rajulan itu nakira ghairu maksudah. Ghairu maksudah. Ya rajulan. Kalau dia apa merasakan minta bantuan enggak cukup satu orang? Ya rijalan. Ya rijalan. Kalau dua orang? Ya rajulaini. Ya. Naam. Ya rajulaini. Jama' ya rijalan. Masya Allah. Baik. Ini miring ni. Baik, ya rijalan. Nah, ini jim ya. Baik, ya rijalan, ya rajulan, ya rajulaini, ya rijalan. Nah, ini maksud apa? Ini arti siapa saja. Ya rajulan. Nah, sa'idni. Ya rajulaini. Ya rajulaini. Sa'idani. Ya rijalan. Sa'iduni. Anqidhuni. Bapak Adian Zah berenang. Tidak tahu berenang. Baik. Alhamdulillah. Fadol. Nah. Fadol. Fadol. Nah. Di apa? Terjerumus dalam sumur. Tidak tahu berenang. Nggak tahu berenang. Nah, berteriak minta tolong. Nah, makamnya apa? Pakai nakira ghairu maksudah. Jangan nakira ghairu maksudah. Kalau nakira ghairu maksudah, yang mendengar dia paham grammar. Nah, ini siapa yang maksud Anda? Mungkin enggak, mungkin kamu. Kalau dia paham grammar, nah, makamnya adalah pakai nakira ghairu maksuda. Berarti dia minta bantuan siapa saja. Ya rijalan, berarti orang di atas mendengar, dia mereka akan datang berbondong. Minta bantuan. Anqidhuni. Ini katakan nakira ghairu maksuda. Mal hukum? Al-hukum fahuwa mansubun ala ma yunsabubi. Mansubun ala ma yunsabubi. Faham tu? Jadi kalau nakira ghairu maksuda, fal munada hukmuhu mansubun ala ma yunsabubi. Ala ma yunsabubihi. Artinya, dia mansub berdasarkan tanda nasabnya. Kalau dia tanda nasabnya fathah karena isim mufrad, maka dia mansub bil fathah. Kalau dia musanna, mansub bil ya. Kalau itu apa? Mansub bil ya. Kalau dia jamak taksir, mansub bil fathah. So? Nah, idzal munada hadza mansubun bil fathah. Kalau dia ya, jamak mudzakkar salim. Ya sa'iqina, mal farqu baina hadza? Nah, coba bedakan dari segi mana? Ya, ya sa'iqin, ya sa'iqina, wahai para supir. Berarti apa? Siapa saja supir. Kalau dia merasa supir, datang. Kena dipanggil. Ya sa'iqina. Kalau yang pertama, ya sa'iquna. Yang dipanggil itu tertentu orangnya. Supirnya tertentu. Cuma yang manggil gak tahu nama. Dia inginkan orang supir tertentu. Maka itu dikatakan nakira maksudah. Ya sa'iqun. Kalau ini nakira ghairu maksudah. Ya sa'iqina. Hadha mansub wa alamatun nasbih al-ya. Munada mansubun wa alamatun nasbih al-ya. Liannahu jama' mudhakar salim. Fahimtum? Hadha nakira maksudah wa nakira ghairu maksudah. Nakira ghairu maksudah fahuwa mabni. Ala ma yurfa'u bih. Tergantung tanda rafa'nya. Kalau tanda rafa'nya dhamma, berarti mabni ala dhamma. Kalau tanda rafa'nya alif, fahuwa mabni ala alif. Kalau tanda rafa'nya waw, fahuwa mabni ala waw. Nah. Kemudian, kalau nakira ghairu maksudah, fahuwa mansubun. Adapun tanda nasabnya, tergantung bentuk kata. Jadi mansubun ala ma yunsabu bih. Kalau isim mufrad, mansub bil fathah. Kalau musanna, mansub bil ya. Kalau dia jamak taksir mansub bil fathah. Kalau jamak mudzakkar salim mansub bil ya. Kalau jamak mu'annats salim mansub bi bi bil waw sahih. Nasita ya Adiansa. Bil alif. Mansub bil alif. Masya Allah. Jamak mudzakkar salim. Mana ilmu nahwu ini? Mu'annats salim. Mudzakkar جمع مذكر سالم انا قلت ماذا جمع مؤنث سالم ليس جمع مذكر سالم مذكر سالم هذا الياء منصوب بالكسر نقول ماذا يا يا طالبة يا طالبة ايه تن نكرة غير مقصودة ya talibatin. Karena dia bukan mabni, mansub alamatun nasbi kasrah. Kalau nakira kali ini apa? Ya talibatin, wahai para siswi, pelajar perempuan atau mahasiswa, mahasiswi. Talibatin. Berarti apa? Siapa saja. Kalau dibaca nakira ghairu nakira maksudah, kaifa naqul? Talibatin. Ya ta bukan maksudah nakira maksudah. Mada nakul? Ya talibatu. Mabni, enggak boleh bertanwin. Kalau bertanwin bukan mabni. Ya talibatu. Itu nakira maksudah. Nakira maksudah. Ya talibatu. Ini nakira ghairu maksudah. Berarti apa? Siswi atau pelajar perempuan tertentu orangnya. tertentu. Iya, tidak umum. Arti bukan siapa saja, enggak. Kalau yang ini umum siapa saja. Nah, kalau dipanggil datang. Ya talibatin. Una ya talibatu. Ini kan nakira maksuda, ini nakira ghairu maksuda. Nakira ghairu maksuda mabni. Nakira maksuda mabni. Nakira ghairu maksuda mansub, laysa mabni. Wa huwa mu'rab. Mansubun ala ma yunsabu bih. Ha. Mafhum? Baik, ya, Ahsan, fadhal ya Ahsan. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan beberapa contoh dari kalimat munada, maksuda dan ghair maksuda yang dijelaskan. Dan bagi para pendengar dan pemirsa, khususnya Anda bisa melihat secara langsung di televisi Roja, dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Dan untuk kesempatan malam ini, Anda bisa melihat contohnya pada buku jilid ketiga di pelajaran Bahasa Arab Durusul Lughah di kesempatan malam ini di halaman 15. Dan untuk Anda yang ingin coba untuk menyampaikan contoh kalimat dari munada, silakan di 0218236543. Kami angkat satu telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Fatimah. Nah, masalah. Barakallahu fikum. Fik, barakallah. Silakan. Ana ingin memberikan contoh apa yang kemarin salah, Ustaz, yang kemarin itu maksud nakira maksudah yang Ana contohkan. Enam. Ini yang nakira maksudah. Ya gulamu ini u'alimuka kalimatin ifadillah yahfadka ifadillah tajid tujahak. Naam, ya gulamu, naam, sahih. Ada nakira eh? Maksudah, Ustaz. Nakira maksudah. Nah, kenapa ghair maksudah? Kadang yang dipanggil itu ditujukan kepada seseorang gitu. Maksudnya kepada yang tertentu. Tertentu. Naam. Nah, ini gulam yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, Ibn Abbas. Nah. Siapa itu? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah. Ya gulamu, waina. Aina. Apakah seorang itu tahu nama atau dia memang dipanggil seorang anak? Ya gulamu. Ya yang dituju tertentu. Ya, yang dituju. Betul, yang dimaksud. Nah, itu dikatakan nakira. Ghairu. Ghairu apa? Nakira maksudah. Nakira. Iya. Zaid. Terus yang untuk ghairu maksudahnya, Ustaz. Kalau ana pakai ya hafizun itu bisa enggak, Ustaz, ya? Iya. Bisa. Ya hafizun ifadhu qira'atan la'allaka muflihun. Naam, ya hafizun. Mana ya hafizun? Penghafal. Iya, wahai orang yang menghafal. Orang yang menghafal. Iya. Ya hafizun. Ya katiban. Mana ya katiban? Penulis. Wahai juru tulis. Wahai juru tulis. Uktub. Naam. Baik, Ustaz. Yang ditanyakan, Ustaz, bagaimana keterkaitan antara ilmu tajwid dengan bahasa Arab seperti yang Anda baca di kata wa'id qala rabbuka, seperti bagaimana kalau ada yang baca wa'id qala gitu dari sisi bahasa Arab itu apa bisa diartikan yang berkata itu dua orang, Ustaz, seperti itu. Kalau seandainya lamnya itu dipanjangkan gitu, merusak bacaan seperti atau tidak, Ustaz? Syukran, Ustaz. Yang qalanya wa'id qala. Kan kalau di irab kalau di tasbih itu kan qala qala gitu, jadi dua orang berkata seperti itu, Ustaz. Dibaca wa'id qala rabbuka. Jadi panjang. Merusak makna atau gimana kalau dari sisi bahasa Arab, Ustaz? Iya. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada. Iya. Ya, yang jelas itu bacaannya apa? Salah, tidak benar, tidak betul. Ya. Sebetulnya dari sisi makna itu bisa sudah apa? Bisa terlihat dari sisi makna. Ya, karena sudah ada fa'ilnya. Wa idh qala rabbuka. Aina fa'il? Aina fa'il? Rabbu. Naam. Al-fa'il rabbu. Sudah jelas fa'ilnya sudah ada. Nah, cuma salah pengucapan kata-kata qalanya. Qalanya, wa idh qala rabbuka. Jadi pengucapannya salah. Ini salah bacaan. Ya. Ya, kalau dikatakan merusak makna, bisa saja merusak makna. Kenapa? Kalau dibaca qala, berarti itu sudah ada dhamir huwa. Dapat dhamir huma. Itu alif. Nah. Huma qala, telah berkata keduanya. Siapa keduanya? Padahal depannya ada Rabb sebagai pelaku. Wa idh qala rabbuka, seharusnya begitu dibaca, wa idh qala rabbuka. Hadza khata. Ya, memang bisa merusak makna. Baik. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Demikian Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Anda bisa menyebutkan contoh permisalan dari kata munada atau bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line telepon 0218236543 dan kami angkat untuk telepon yang kedua. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dedi Sutrisna di Palembang. Pak Dedi Sutrisna di Palembang, silakan Pak. Ya, betul. Ya. Di sini Assalamualaikum Ustaz. Apa mau tanya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dekat rumah Anda ini ada pondok pesantren Ustaz ya. Mm-hmm. Nah, tetapi sesama santri itu saling panggil dengan nama Abu, untuk Abu pulang gitu. Mm-mm. Nah, apakah itu bisa dibenarkan Ustaz? Mm-mm. Baik, itu saja Bapak. Iya, Nam. Sekarang jazakallahu khair Pak. Iya, sekarang. Baik, silakan. Iya, panggilan Abu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Panggilan itu kunyah, Abu dipanggil. Nah, ini boleh saja manggil orang terhormat pakai Abu, ya Am, wahai paman. Berarti bukan berarti apa? Ayah yang ayah kandung. Itu ihtiram, penghormatan memanggil orang tua, ya Ab. Ya. Ya Ab atau ya Walid. Nah, ya Ab, ya Am. Nah, ini dalam bahasa juga dipakai. Dan sama seperti dalam bahasa kita juga, ya Bapak, ya paman, padahal bukan paman dia kan? Ya, ya ayah. Ya bapak, bukan bapak dia. Ini ihtiram, itu diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Dedi dan kami berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Dan silakan Anda bisa memberikan contoh lagi dalam bentuk kalimat yang munada tentunya dalam isim-isim yang dimansub, silakan. Atau Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0819896543 via pesan singkat, kami masih tunggu dan kita angkat telepon yang ketiga. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Hatim. Di mana Pak? Dari Ciamis. Taib, silakan Pak. Tanya ini Ustaz. Nah, halo. Halo, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Wa iyyakum. Ya. Ini Ustaz tanya tentang munada mudhaf itu. Iya, ya. Munada mudhaf seperti ya Rasulullah. Itu kan harus ucapan ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah. Atau ya Abdurrahman gitu. Iya, betul. Iya. Kalau umpamanya dibaca ya Rasulullah atau ya Abdurrahman, boleh Ustaz? Oi. Nah, ini menyalahi kaidah. Nah, itulah menyalahi kaidah. Jadi baca ya Rasulullah, ya Abdurrahman, ini menyalahi kaidah. Walaupun orang paham bahwa itu iya, munada. Cuma kaidahnya salah, ya. Halo, begini Ustaz. Iya, ya. Kami itu kan mendidik anak-anak di sini itu ya untuk menggunakan kata-kata seperti itu gitu, artinya kalau mengucapkan ya Rasulullah itu harus ya Rasulullah gitu, atau ya Abdurrahman. Tapi ini Ustaz-Ustaz di Rojad sering menggunakan kata ya Rasulullah itu Ustaz. Jadi oh gitu ya. Ya. Nah, ini bukan apa, ini memang biasa di dalam perkataan sehari-hari. Terkadang itu apa, banyak sering apa, tidak sesuai dengan kaedah ya. Hatta orang Arab pun sih juga begitu, banyak enggak sesuai dengan kaedah. Ya, cuma kalau bahasa fushanya, bahasa yang tepatnya harus sesuai dengan kaedah. Ya, sama juga bahasa kita juga gitu Pak kan? Bahasa kita juga itu banyak kita melanggar tata bahasa kita. Ya, ya. Baik. Ya, tapi tidak apa, tidak berdampak kepada dosa. Ya, karena ini bahasa, grammar saja. Ya. Dan itu tidak merusak makna. Ya. Tapi kan umpamanya menggunakan dengan kata seperti itu tidak merusak mana ya? Iya betul. Memang ada beberapa kata atau beberapa grammar itu tidak sampai merusak makna. Iya. Ya seperti tadi ya Rasulullah itu tidak merusak makna. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau umpamanya ini ma'had ma'had bahrul ulum. Apa? Ma'had bahrul ulum. Ma'had bahrul ulum. Ya, umpamanya dibikin ditambahin al, boleh enggak Ustaz? Di mana ya? Al ma'had bahrul ulum atau al ma'had al bahrul ulum gitu. Nah, ini yang tepatnya adalah ma'had bahril ulumi. Itu grammar yang tepat. Iya. Jadi saya tulis ini Bapak melihat TV Raja atau gimana? Iya, di TV Raja. Baik, iya ma'had ma'hadu bahril ulum. Ini grammar yang benar. Ma'hadu bahril ulum. Bukan al-ma'had bahrul ulum. Kalau ma'hadu bahrul ulum pakai rafa' set gimana? Oh, salah juga. Iya. Iya. Kecuali kalau lil hikayah. Biasa lil hikayah itu pakai tanda kutip. Jadi ma'hadu bahrul ulum, namanya bahrul ulum. Jadi namanya apa? Bahrul Ulum. Iya. Kita menyebutkan apa adanya. Dia apa? Di namanya li hikayah. Biasa tadi kita kutub jadi ma'had. Kalau hanya untuk li hikayah, apa? Ini merupakan surah apa? Sudah menjadi satu kata, jadi nama. Ya, ini bisa saja. Jadi Bahrul Ulum ini menjadi satu kata menempati sebagai mudhaf ilaih. Ya. Tapi itu jarang. Dalam kaedah bahasa Arab itu jarang seperti ini. Justru yang seperti ini yang sering dipakai. Jadi ma'had bahrul ulumi. Jadi ma'had ma'hadul ulum itu jami'ah umpamanya apa? Itu na'at ya. Halo, ya. Kalau ma'hadu bahrul ulum itu tarkibnya gimana, Ustaz? Gimana? Kalau ma'hadu bahrul ulum itu tarkibnya bagaimana? Tarkibnya mungkin tarkibnya. Ini idhofah. Ya. Idhafa ma'hadunya mudhaf, bahrinya mudhaf ilaih, kemudian jadi mudhaf lagi, al-ulumi menjadi mudhaf ilaih. Nah, kalau yang bawah seperti ma'hadu bahrul ulum, jadi ma'hadu bahrul ulum berarti ma'hadunya mudhaf, bahrul ulum ini menjadi mudhaf ilaih. Oh, jadi dua kata itu yang jadi ini dari idhafa sudah menjadi nama. Yeah. Maka dia dinukil apa adanya, lil hikayah namanya. Nah, biasanya kasih tanda kutip. Tanda petik ya. Bahwa ini nama. Iya. Yeah. Yeah. Cukup, Pak? Cukup. Iya. Yeah. Baik, terima kasih, Ustaz. Afwan. Jazakallah. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Taib, agak sedikit panjang pertanyaannya berkaitan dengan nama ma'had atau mungkin sudah disiapkan. Banyak itu penulisan nama-nama, terkadang nama yayasan, nama masjid, nama pondok pesantren, itu banyak yang tidak paham kaedah bahasa Arab. Kenapa? Biar umpamanya Masjid Al-Furqan, Al-Masjid Al-Furqan. Umpamanya masjid apa? Al-Masjid Babus Salam. Al-Masjid Al-Barakah, gitu kan? Ternyata Pak, Masjid Al-Barakah. Masjid ini enggak pakai alif lam. Nah. Masjid Al-Barakah. Kenapa Al-Barakah itu bukan kata sifat? Masjid Al-Barakah itu bukan kata sifat. Kenapa? Dia itu Al-Barakah adalah isim makna itu masdar. Jadi insyaallah di sini tepat ya. Ya insyaallah. Kalau salah ini Raja ini perlu kasih peringatan ini. Masjid Al-Barakah. Nah. Ini kata apa? Al-Barakati. Bukan Al-Masjid Al-Barakah. Kenapa Al-Barakah? Masjid Al-Barakah. Al-Barakah ini bukan kata sifat. Bukan kata sifat. Nah. Ini ada lagi? Al-Masjidil Haram boleh Masjidil Haram atau Masjid Al-Haram. Kenapa? Nah, ini sering akan dijumpai dalam kalimat ini. Al-Masjidil Haram dengan apa? Masjidil Haram. Nah, ini ada takdir. Masjidil Haram, Masjid Al-Makan Al-Haram. Nah, ini memiliki takdir. Baik, ini kembali dari ini. Jadi, yang tepatnya Al-Masjidul Al-Barakah. Masjid Babis Salam, ya kan? Jangan dibuat Al-Masjid Babus Salam. Al-Masjid yang pakai Al-Islam, Babus Salamnya. Asalnya Masjidul Babis Salam. Jadi, masjid yang pakai Al-Islam. Nah, Iza'atul Raja' Iza'ah, enggak pakai Al-Islam. Kenapa? Kata gabung. Kenapa? Bukan. Raja bukan sifat. Baik, jazakallahu khair atas maklumat dan penjelasannya. Dan kita angkat kembali penelpon yang berikutnya di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Hardi Jambi, Pak. Pak Hardi di Jambi, silakan. Iya, saya pengen tanya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pengen tanya, sekarang kan musim apa? Sholat Tarawih. Mohon maaf, Pak. Tolong pertanyaannya berkaitan dengan bahasa Arab, Pak, ya. Ataupun masalah fikih mungkin kita pending dulu nih, Pak. Baik, mohon maaf kepada Pak Hardi di Jambi. Dan silakan kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Khusus kami harapkan tentunya dalam pembelajaran bahasa Arab tentang kaidah-kaidah yang telah kita bahas, ya. Atau bagi Anda yang ada belum memahami tentang munada, Anda bisa bertanya tentang hal tersebut, silahkan. Kita angkat telepon selanjutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Yadi. Pak Yadi di mana, Pak? Pak Yadi di Sukabumi. Baik, silahkan, Pak. Pak, mau nanya, kalimat masdar itu seperti apa? Contoh kalimat masdar. Kalimat masdar, taib. Itu saja, Pak Yadi. Kalimat masdar. Iya. Masdar mimi. Masdar mimi, ya? Nah, masdar. Taib. Pertanyaan tentang masdar, ya? Nah. Ya, ini kalau pernah belajar saraf, insya Allah dia akan paham. Jadi, masdar ini adalah... Kalau di kajian saraf adalah perubahan kata atau bentuk kata yang ketiga. Jadi simpelnya adalah terkait dengan ilmu tasrif adalah perubahan kata yang ketiga. Ya, contoh daraba yadribu darban. Daribun madrubun idrib la tadrib. Daraba fi'il madi, lampau. Yadribu fi'il mudhari, arti fi'il itu kata kerja. Kata kerja lampau terjadi pada masa lalu. Daraba, mudhari'nya adalah yadribu. Kata kerja sedang atau akan datang. Nah, bentuk ketiga perubahan adalah darban. Ini katakan masdar. Atau disebut juga isim maknan. Isim maknan. Jadi darban. Arti darban, pukulan. Pukulan. Nah, ini katakan masdar. Daraba yadribu darban. Kataba yaktubu kitabatan. Nah, kitabatan adalah disebut dengan masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan itu dikatakan masdar. Ya. Kalau diartikan makna lugawi, masdar itu adalah sumber. Adalah sumber. Orang itu sebagian ulama nahu mengatakan akar kata dari suatu bentuk kata adalah masdar. Berasal daripada masdar. Jadi qara'a itu berasal pada qira'ah. Yaqra'u berakar kata dari qira'ah, dari masdar. Sebagian ulama mengatakan tidak, asal kata adalah fi'il madinya. Fi'il madinya. Makanya ketika dalam tasrif fi'il madi disebutkan daraba yadribu darban. Daribun madrubun idrib la tadrib. Ini fataha yaftahu fathan. Arti fathan? Membuka. Fataha yaftahu fathan. Jadi fathan itu dikatakan masdar. Nah, untuk bisa lebih jelas, apa? Coba pelajari ilmu saraf, ya. Atau tasrif. Buku tasrif. Nah, itu dijelaskan bagaimana menasrif perubahankah kata? Baik, wallahu a'lam. Baik, demikian Pak Yadi, jazakallahu khair atas pertanyaannya dan demikian yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bisa difahami. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari telepon. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Di antaranya, pendengar kita menyebutkan Ustaz berkaitan dengan nida, apakah ada perbedaan panggilan untuk dekat dan jauh? Saya pernah mendapatkan sebuah kalimat dengan kata Khalidu, Khalidu. Kemudian yang kedua, ayah Khalidu. Apakah ini bisa digunakan selain daripada ya? Jazakallah khair. Iya, ya, betul. Memang huruf nida itu bukan hanya ya. Ya itu adalah huruf nida secara umum, ya. Ya, bisa dipakai untuk dekat, ya, dan bisa dipakai untuk jauh. Memang kalau a itu dipakai untuk lil qarib. Dipakai untuk lil qarib. A Fatimah. A Zaidu. A Ali. A Talibu. A Talibu. Nah, itu sering digunakan untuk apa? Lil qarib, untuk dekat. Sedangkan ya itu umum. Ya Talib, ta'al. Baik untuk dekat maupun untuk jauh. Termasuk juga ayah, ya. Naam, fadhali. Taib, saya jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan atau penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak, di mana? Pak Dahlan dari Majalengka. Pak Dahlan di Majalengka. Taib, silakan, Pak. Mau beri contoh atau bertanya, Pak? Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini mau tanya, Pak Ustaz. Saya punya musola. Namanya itu Musola An-Nur itu. Betul enggak itu, Pak Ustaz, namanya? An-Nur, Pak. Iya, Musola An-Nur, iya. Ya, grammarnya tepat itu, Musola An-Nur. Ya. Tolong, Pak Ustaz, tolong kasih contoh mau disamakan itu tulisannya, Pak Ustaz. Oh, baik, dalam penulisan, Pak, ya? Iya, ya, terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, sering saya katakan betul, ini banyak sekali musola dan masjid menulis Arabnya. Nah, karena cinta pada tulis Arab itu bagus sekali, ya. Cuma sayang, banyak yang tidak paham. Makanya saya anjurkan, saya sarankan sebelum menulis ditulis apa tentang pang nama, ajukan kepada orang yang ahli tentang bahasa Arab. Jangan asal-asalan, malu kita. Betul. Terima kasih pada Bapak tadi. Ya. Jadi Musalla An-Nur. Jadi Musalla An-Nuri. Musalla An-Nuri. Nah, ini tulisannya Arabnya. Musalla, Musalla An-Nur. Kalau disambung Musalla An-Nuri, itu bacaannya wasal. Nah, kalau dipotong Musalla An-Nur. Tapi kalau idhabah dia dibaca secara langsung Musalla An-Nur. Kalau Latinnya, nah silakanlah sesuai dengan kaidah bahasa kita. Nah, mungkin Bapak lebih tahu. Iya. Musalla An-Nur. Biasanya ya, biasanya ya, mungkin tulis Latinnya nanti bisa dikoreksi, ya. Ya, biasanya iya. Ini barangkali tulis Latinnya. Iya, lebih kurang. Karena kita sebetulnya tidak punya apa? Kaidah huruf baku, ya. Sad itu ke apa? Umumnya sad itu sin dengan h, s dengan h, kan? Nah, musalla, ya. Nah, musalla. Nah, apakah kalau ini sebetulnya l-nya dua? Nah, tapi umumnya orang pakai l satu, ya kan? Nah, kalau mau jujur pakai ini l-nya dua sebetulnya, l-nya dua karena ini tasdid musalla. Nah. Ya, ini kembalilah kepada bahasa. Yang penting Arabnya. Yang penting Arabnya. Iya. Yang penting Arabnya. Nah, kalau Latinnya bisa didebatkan. Kan gitu. Kan ini bahasa apa? Ketulis Latin karena tidak ada kaidah baku. Iya. Iya. Mungkin enggak ada, wallahu alam lah. Tapi yang Arabnya harus begini. Musalla, Musalla An-Nuri. Iya. Jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, dan demikian Bapak yang di Majalengka. Ya. Mungkin bisa dicontoh penulisannya, Pak. Kalau benar, alhamdulillah. Tapi kalau salah, harap segera dikoreksi tentunya. Kami angkat penelpon yang berikutnya. Halo. Silakan, Bapak. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? dengan Udin di Fakfak Papua Barat. Pak Udin di Fakfak Papua Barat. Taib, silakan Pak. Tafadhol. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar dari konteks malam ini, dari pelajaran malam ini, saya cuma kena ini ingin bakat anak. Kebetulan saya punya anak ini lagi sementara di Madrasah Aliyah kelas 3. Dan anak saya ini punya keinginan besar sekali untuk memperdalam dan mengetahui tentang belajar bahasa Arab yang lebih fasih dan canggih. Bolehkah kalau Ustaz tidak berkeberatan, saya kirim anak saya untuk belajar bahasa Arab pada Ustaz? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini semangat ini. Nah ini kelebihan ni raja ini ada apa? Ada semacam apa? Mahat atau paling tidak ada semacam apa? Tim koordinator ini. Iya, untuk daerah-daerah memetul daerah pelosok-pelosok ini perlu didukung ini. Anak-anak yang punya apa? Punya kemampuan, iya, untuk bisa diterjunkan kembali, iya. Untuk itu. Baik. Demikian Pak Udin, jazakallahu khair, dan mungkin sebagai sebuah solusi dan jalan keluar, mungkin Anda bisa hubungi informasi Radio Roja. Ada beberapa pondok mahat yang memang secara khusus membina anak-anak dalam pembelajaran bahasa Arab dan ulum syariah atau pelajaran-pelajaran agama yang lainnya, mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA atau aliyah. Dan informasi lebih lanjut serta di mana saja lokasi-lokasi mahat Ahlus Sunnah yang memang bekerjasama dengan Radio Roja, Anda bisa menghubungi di 021-823-3661. Saya ulangi, 021-823-3661. Dan pada tingkat kuliahan nanti insya Allah bisa juga belajar bersama Ustaz kita, Ustaz Mas'ud, karena beliau juga salah satu pengajar di salah satu mahat, ya, insya Allah. Demikian Ustaz ya. Iya. Ya, demikian. Barakallahu fiik, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi Bapak untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi putranya untuk bisa memahami bahasa Arab lebih dalam. Baik, Ustaz, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu yang sudah cukup banyak. Ada pendengar kita yang memberikan sebuah contoh munada, mohon dikoreksi, cukup banyak. Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan apakah kalimat ini benar. Ya Ahmadu Akbil. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sakina jabala kaifa tas'adu kulayum. Itu dulu mungkin. Yang pertama, ya Ahmadu. Ya Ahmadu Akbil. Gimana ta'al? Sahih. Nah, ya Ahmadu. Nah, kenapa? Nah, alam mufrad. Ya Ahmadu. Maksudnya ala dhamma. Aqbil bina ta'al. Ya. Dan masuknya ke maksudah saja. Hah? Maksudah. Bukan. Kalau Ahmadu bukan maksudah, itu ma'rifah. Taib. Itu isim alam. Anam. Iya. Kalau isim alam dia ma'rifah. Iya. Isim alam dia ma'rifah. Artinya apa isim alam? Nama orang, nama tempat. Kalau yang bukan nama seperti ya waladu, walad itu bukan nama. Nah itu baru nakirah maksudah. Ya waladu, ya bintu. Kalau ya Ahmadu, ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Ali, itu isim alam. Dia ma'rifah. Kalimat yang kedua dari pendengar kita, ya sakinan jabala. Nah, ya sakinan jabalan. Nah, ya, itu nakirah ghairu maksudah. Ya sakinan jabalan. Arti ya sakinan jabalan, wahai orang yang menempati gunung. Biasanya apa? Yang wahai orang yang naik gunung. Ya sa'idan jabalan. Wahai pendaki gunung. Ya sa'idan jabalan. Nah itu ya sa'idan. Ada, baiknya saya tulis saja. Asal. Sehingga yang bisa melihat. Ya. Nah, ya sa'idan jabalan. Mana munadanya? Sa'idan. Ini nakirah apa? Ghair maksudah. Berarti apa? Siapa saja kan? Wahai pendaki gunung. Nah. Jabalan sebagai apa? Maf'ul bih. Daripada isim fa'il. Ini isim fa'il, sa'idan isim fa'il. Ya'mal ka'amal fi'li. Dia beramal seperti amal fi'ilnya. Fi'ilnya apa? Sa'ada. Sa'ada membutuhkan maf'ul. Yas'adu jabal. Ana as'adu jabalan. saya mendaki gunung. Jadi ya sa'idan jabalan ihdar. Mana ihdar? Hati-hati. Ya sa'idan jabalan ihdar. Wahai pendaki gunung, hati siapa saja, ihdar, hati-hati. Nah, ini betul nakirah ghairu maqsudah. Sedangkan jabalan ini bukan munada, dia apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan atau kalimat berikutnya masih dari pesan singkat. Dari pendengar kita di Jakarta, kata yang beliau sampaikan, ya ayyuhal akhu, ayyuhal akhu, idhab ilal madrasah. Dan yang kedua, ayatuhas sadiqah, ayatuhas sadiqah, ta'alai. Dua kalimat ini menggunakan alif lam, Ustaz. Apakah dibenarkan betul dalam kaidah ya munada? Betul. Kemarin sudah jelaskan, kalau yang munada itu makin alif lam, al-akh tadi kan, ya ayyuhal akhu, ya ayyuhal rajulu, ya ayyuhal ustadu, munada pakai lam, mesti ada ayyuha ditambah. Mesti pakai apa? Ayyuha. Yang mana munada? Ayyuha itulah munadanya. Ayyu itulah munadanya. Ha itu litanbih. Sedangkan isim setelahnya marfu, apa? Badal. Ya. Sebagai bah, badal. Ya ayyuhal rajulu, ya ayyuhal akh. Ya. Ya ayyuhal rajulu. Nah ini, karena munadanya makil iflam, enggak bisa langsung, enggak bisa, ya, yal akhu, yal rajul, enggak bisa. Kaidahnya apa? Harus pakai ayyu. Kalau untuk wanita, ya ayyatuha. Ayyatuha. Nah. Ya ayyatuhal bintu. Eh, anak. Nah, ayya, ya. Nah, ya ayyatuhal bintu. Mana munadanya? Ayyatu ini munada. Al-bintunya badal daripada ayyu. Karena hakikatnya di, yang dipanggil mana? Kan ini dipanggil kan? Al-bintu. Ini dipanggil. Munada. Taib saja. Jazakallah khair atas penjelasannya. Dan demikian yang telah menyampaikan kalimat. Benar. Alhamdulillah. Kemudian kami angkat kembali satu penelpon terakhir di kesempatan malam ini. Halo. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak di mana? Salam warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana? Pak Sugeng di Malang. Pak Sugeng di Malang. Baik, silakan Pak. Dan agak keras suaranya, Pak ya. Mau tanya apa? Barakallahu fiik. Artinya apa, Bu? Baik, baik. Itu saja, Pak. Hormat semua. Baik, itu saja, Pak. Baik. Baik, jazakallah khair pada Pak Sugeng. Baik, pertanyaan Pak Sugeng di Malang sama juga dengan pertanyaan dari pesan singkat saat kami angkat juga. Barakallah fiik. Apa maknanya, Ustaz? Oh ya. Bar itu doa. Doa. Jadi untuk doa dipakai kata fi'il madhi. Fi'il madhi radhiyallahu anhu, pakai fi'il madhi. Semua Allah meridainya. Ya, kenapa pakai fi'il madhi? Kan fi'il madhi itu kan telah terjadi. Seolah-olah kita harapkan betul-betul terjadi. Ya, makanya dipakai pada fi'il, pakai fi'il madhi. Karena fi'il madhi kan telah terjadi kan? Nah, kenapa untuk doa pakai fi'il madhi? Karena diharapkan betul-betul terjadi. Itulah ilatnya. Makanya radhiyallahu anhu. Jadi barakallahu fika. Artinya apa? Semoga Allah memberikan berkah kepada padamu. Demikian, jazakallah khair kepada Bapak yang bertanya. Dan kami angkat pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan beberapa kalimat yang sering kali beredar di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, halal bihalal. Dan yang kedua, minal aizin wal faizin. Yeah. Apakah secara kaidah bahasa Arab ini benar? Dan secara makna bagaimana, Ustaz? Jazakallah khair. Nah ini, halal bihalal. Ini kan istilah. Kalau kita mau menentukan istilah itu benar atau tidak, ini kembali kepada milik bahasa. Bahasa itu ke bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ya harus kita pakai istilah yang dipakai oleh yang punya bahasa. Kita tidak bisa bikin istilah apa semaunya. Halal bil halal, saya sendiri maksudnya apa itu halal bil halal? Halal dengan halal. Nah, dan lalu ditafsirkan maksudnya saling memaafkan. Saling menghalalkan apa dosa kesalahan masing-masing. Maka istilah halal bil halal. Ini dalam istilah, dalam bahasa Arab itu tidak ada. Orang Arab pun enggak pernah make sampai sekarang pun. Enggak ada istilah halal bil halal. Enggak tahu siapa dulu mencetuskan mustalah istilah ini. Nah, ini seperti bahasa gaul, tapi gaulnya bukan gaul Arab. Iya. Nah, sama seperti minal aidin wal faizin. Itu maksudnya termasuk orang yang kembali dalam keadaan fitrah, mungkin itu maksudnya. Dan termasuk kepada orang yang faizin, orang yang menang. Itu pun enggak dipakai. Enggak ada istilah ini di dalam kalangan ahli sunnah terutama. Enggak ada dipakai seperti itu. Minal aidin. Nah, sering terkadang ikhwah yang paham bahasa Arab. Ya betul, minal aidin ya akhi, termasuk orang mudik kan? Ya kan, aidin itu kumpulan kan itu. Ada ya'udu, ya'ud ilal qarya, pulang ke kampung. Ya. Minal aidin ya akhi, termasuk orang mudik kan? Jadi itu mustalah yang dibuat, itu tidak dipakai di kalangan bangsa Arab yang milik bahasa. Nah, bahkan apalagi kalau kembali ke belakang, tidak ada ahli sunnah ya, salafus salih memakai istilah-istilah itu setelah baru dia yang dibikin-bikin. Wallahu a'lam. Baik, saya jazakallahu khair. Dan demikian satu pertanyaan terakhir mungkin, ya. Apakah benar makna Idul Fitri artinya kembali kepada kemenangan secara makna? Jazakallahu khair. Kalau Id itu artinya berulang. Ada ya'ud. Id. Makanya iyadah atau iyadah. Ya. Iyadatul marid atau iyadatul marid. Menjenguk. Mengunjungi orang sakit. Karena mengunjungnya itu bukan hanya sekali. Berkali-kali. Maka dipakai Id. Iyadah. Ya. Makanya klinik. Iyadah tibbiyah atau iyadah tibbiyah. Itu klinik. Rumah sakit kecil. Dikata iyadah tibbiyah. Kenapa pakai iyadah tibbiyah istilah Arabnya? Karena itu senantiasa dikunjung berkali. Kalau Anda sakit, dokter mengatakan, minggu depan datang lagi ya. Kan gitu kan? Bukan hanya sekali datang. Nah, kalau ingin sembuh, kan gitu. Maka dikata, iya ada. Jadi, Id itu kembali. Artinya, hari raya itu berulang. Jadi berulang-ulang, maka katakan, Idul Fitri. Idul Adha. Dan fitr sendiri itu, nah, apakah ya, betul, kemenangan? Itu fitrah, ya? Apakah ya. Maknanya kemenangan? Fitri itu suci, ya. Fitri itu suci. Itu sudah menyeraba istilah untuk hari raya fitrah, hari raya fitri. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair bagi para pendengar yang bertanya tentang beberapa istilah yang alhamdulillah bermanfaat sekali, dan ini mungkin pertanyaan yang kami bisa ajukan di kesempatan malam ini sebagai kesimpulannya, Ustaz Fadhil. Tapi kesimpulan malam ini yaitu alhamdulillah selesai masalah asma al-mansubat, isim-isim yang mansub. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam di akhir ada yang nyangkut. Mudah-mudahan nyangkut semuanya. Nyangkut di mana? Nyangkut di pohon? Nyangkut di otak insyaallah. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikuasai. Kajian terakhir tentang munada, ya. Sudah memahami kaidah, insyaallah minggu akan datang kita masuk pada bab lain insyaallah. Jazakumullah khair wa jaza. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.